السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk berpuasa di bulan Ramadhan. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Walhamdulillah, kita masih mendapatkan taufik dari Allah SWT untuk menegakkan as-siyami wal-qiyam di bulan yang penuh berkah ini. Nasallah ta'ala al-afiyah wassalamah, wa nasallaha ta'ala agar kita terus bisa melanjutkan sampai akhir bulan Ramadhan ini, dan kemudian mendapatkan dari Allah SWT pahalanya dengan berlipat-lipat, dan mendapatkan akibat baiknya, yaitu setelah bulan Ramadhan. Karena Allah SWT ketika menyatakan kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladina min qablikum, Allah katakan la'allakum tattaqun, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, kata Allah SWT. Artinya, bimbingan bulan Ramadhan ini adalah membimbing seorang muslim untuk menjadi seorang yang muttaqi, menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah SWT. La'allakum tattaqun. Dan yang dikatakan as-sawm secara bahasa adalah al-habs. Habsun nafsi anil mufattirat, kata para ulama. As-sawm huwa habsun nafs anil mufattirat, menjaga diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tentunya al-mufattirat adalah makan, minum, dan jima, memuaskan hawa nafsu, mengeluarkan mani dengan sengaja. Maka itu adalah al-mufattirat. Maka ikhwanuddin a'azakumullah, berarti makna as-sawm adalah menahan diri. Ini secara lughah, secara bahasa. Sehingga menahan diri dalam masalah apapun dikatakan saum. Sebagaimana dikisahkan kisah Maryam, Allah SWT menyebutkan dalam salah satu ayatnya bahwa Maryam berkata, inni nadartu lirrahmani sawma, aku bernadar kepada Allah yang Maha Rahman sawma, untuk berpuasa. Falan ukallimal yawma insiya, maka aku enggak akan mengajak bicara seorang pun manusia. Artinya apa yang dimaksud dengan puasa tersebut? Puasa menahan diri untuk tidak berbicara pada siapapun. Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya, aku enggak akan mengajak bicara siapapun hari ini. Ini puasa berbicara. Qul inna a'udzubikumullah, maka demikianlah mana puasa secara lughatan. Adapun secara istilah adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan ini pendidikan dari Allah SWT. Siapa yang terbiasa untuk menjaga dirinya dari perkara-perkara yang membatalkan, maka dia akan terbiasa untuk menjaga dirinya dari yang haram. Dan menjaga dirinya dari yang haram, itulah yang dikatakan ketakwaan. Qanibirina azakumullah, apa yang dikatakan oleh khatib-khatib di mimbar-mimbar Jumat, setiap Jumatnya. Selalu wasiat, wasiat, wasiat untuk takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Usikum bitakwallah. Selalu diucapkan kalimat, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan selalu dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan takwa, dalam keadaan muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka puasa ini jadikanlah sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus sebagai pendidikan kepada kita yang menempa kita agar terbiasa. Agar terbiasa untuk menjaga diri. Menjaga diri dari yang haram. Menjaga diri dari dosa-dosa. Menjaga diri dari kemaksiatan-kemaksiatan. Menjaga diri untuk tidak mengumbar kemarahan. Tidak mengumbar hawa nafsu. Tidak membiarkan memuaskan nafsunya. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ketika nanti datang hari kiamat. Idza ja'atit thamatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Ketika manusia ingat apa yang dilakukannya di muka bumi ini, apa yang diusahakannya dulu. Wa burrizatil jahim liman yara, dan neraka jahim sudah ditampakkan bagi mereka-mereka yang melihat. Kemudian Allah menyatakan fa amma man tagha wa athara al hayat ad dunya fa innal jahima hiya al ma'wa, maka siapa yang melampaui batas dan lebih mementingkan dunia, maka jahim tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menahan dirinya dari hawa nafsunya, maka tempatnya adalah jannah hiyal ma'wa. Ikhwan fillah, na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Allah sebutkan dua keadaan manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang Allah katakan fa amma man tagha. Orang yang tagha, yang melampaui batas, yang berlebihan, yang emosional, mengumbar nafsunya, keluar dari batas-batas syariat. Yang kedua adalah golongan yang bisa menahan hawa nafsunya, yaitu yang khafa maqama rabbihi, yang takut kepada kedudukan Allah Rabbnya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menjaga dirinya dari hawa nafsu. Khana bin na'azakumullah qum muslimin yang saya hormati. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya atau tempat tinggalnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, puasa ini kita bisa untuk tidak memakan dan tidak meminum perkara-perkara atau makanan-makanan dan minuman yang halal, yang kita sukai, dalam keadaan kita haus, dalam keadaan kita lapar, kita bisa menahan untuk tidak makan dan bisa menahan diri untuk tidak minum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya di luar Ramadan dia bisa menahan dirinya untuk tidak meminum minuman yang haram dan tidak memakan makanan yang haram dalam keadaan lebih ringan. Kenapa dikatakan lebih ringan? Kita tidak haus, itu yang pertama. Dan kita bisa minum minuman yang lain yang halal. Demikian pula makanan-makanan yang haram, kita tidak lapar, kita bisa memakan makanan-makanan yang halal. Maka ketika kita tidak makan makanan yang haram, tidak meminum minuman yang haram, dalam keadaan lebih mudah daripada apa yang kita lakukan hari ini. Di bulan puasa ini, menahan makan dalam keadaan kita lapar. Menahan minum dalam keadaan kita haus, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin sidang Jumat berbahagia. Hendaklah kita menahan diri kita dari yang haram di seluruh bulan-bulan, di seluruh hari-hari, dan di seluruh kehidupan kita. Sampai kita mati, menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Menahan diri dari yang haram. Ikhwan ibn a'azakumullah, hanya saja menahan diri, karena jiwa ini memiliki tiga jenis. Ada an-nafsu al-lawamah, ada nafsul ammarah bisu, dan ada an-nafsul mutmainnah. Ada jiwa yang dikatakan jiwa yang ammaratun bisu, jiwa yang selalu menyuruh kepada kejelekan-kejelekan, yaitu jiwa yang jelek dan jiwa yang ada pada hawa nafsu setiap manusia. Setiap manusia mesti ada kecenderungan-kecenderungan ke sana. Karena memang manusia diciptakan dalam keadaan seperti itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث. Diindahkan kepada manusia kecintaan syahwat kepada wanita, anak-anak, harta, emas, perak, perdagangan, kebun-kebun. Otomatis setiap manusia suka. Tetapi ketika dia tahu itu haram, dia hendaklah menahan dirinya. Maka ketika dia menahan dirinya, saat itulah dia menjadi seorang yang dikatakan bertakwa. Ikhwan ibn a'azakullahu muslim yang saya hormati. Maka Allah SWT mengajarkan kepada kita untuk bisa menahan diri, untuk bisa menahan hawa nafsu, jangan sampai kita terjerumus ke dalam hawa. Fa'amma man khafa maqama rabbihi, siapa yang takut kepada Rabbnya. Karena siapa-siapa yang bisa menahan hawa nafsunya adalah orang yang khafa rabbahu. Orang yang bisa menahan dirinya dari hawa nafsu adalah orang-orang yang dalam keadaan dia takut kepada Allah. Memiliki keimanan kepada Allah SWT. Takut murka Allah, takut kemarahan Allah, takut dari azab Allah yaumul qiyamah, takut dari azabnya dalam neraka jahannam. Maka orang yang seperti ini akan bisa menahan dirinya. Walaupun memiliki keinginan-keinginan dan nafsu di dalamnya. Dan nafsu manusia selalu menyuruh. Itu lezat, itu nikmat, itu enak. Dan itulah manusia. Dan ini adalah yang disebut dengan nafsu al-ammarah bisu. Nafsu yang menyuruh kepada kejelekan-kejelekan. Menyuruh kepada perkara-perkara yang otomatis disukai oleh setiap manusia. Maka saat itulah kita harus menahannya. Kalau perkara itu tidak dihalalkan oleh Allah, tahan. Maka jalanilah apa yang halal. Dan usahakanlah dengan usaha-usaha yang halal. Adapun jiwa yang kedua yang dikatakan nafsu lawamah. Nafsu yang selalu menyalahkan dirinya. Dan kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah. Nafsu lawamah. Nafsu atau jiwa yang selalu menyalahkan dirinya adalah jiwa yang baik dan jiwa yang jelek sekaligus. Jiwa yang baik akan menyalahkan dirinya ketika dia tidak bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kenapa saya tidak melaksanakan kebaikan? Kenapa kok saya terjerumus lagi ke dalam yang haram? Ini jiwa yang baik. Tetapi ada jiwa yang jelek yang sebaliknya. Ketika dia mengerjakan kebaikan menyesal. Ngapain saya berbuat baik kemarin? Ngapain saya sedekah kemarin? Kenapa kok saya kerjakan yang seperti itu? Buang-buang waktu saja. Ngapain haji? Habis-habis waktu hanya begini dan begitu. Qanibirina azakullah, ini orang yang paling jeleknya. Dan yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang tenteram. Jiwa yang tenang tenteram, jiwanya seorang mukmin, jiwa yang menerima apa yang Allah kasih dan sabar atas apa yang Allah ambil. Bersyukur pada Allah SWT dan menerima apa yang Allah takdirkan dari takdir-takdir yang jelek, musibah-musibah, kekurangan-kekurangan, dia sabar. Maka dia tenang tenteram. Demikian pula sebaliknya ketika diberi oleh Allah SWT kebaikan-kebaikan, diberi keuntungan-keuntungan, kebahagiaan-kebahagiaan, dia syukur. Dan syukurnya juga menjadikan dia tambah tenteram kepada Allah SWT. Maka orang yang seperti inilah jiwa yang tenang tenteram. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mu'min. Amruhu kulluhu khair. Keadaannya selalu baik. Idza asabathu sarra'u syakar, fahuwa khairun lah. Wa idza asabathu darra'un sabar, fahuwa khairun lah. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qanibirina a'azakumullah. Kata Nabi SAW bahwa seorang mukmin itu sungguh menakjubkan keadaannya selalu baik. Kalau ditimpa kejelekan-kejelekan dia sabar dan sabarnya baik buat dia. Kalau dia ditimpa dengan kebaikan-kebaikan dia syukur dan syukurnya baik buat dia. Maka selalu keadaannya baik. Orang yang seperti ini tentunya akan tenang tenteram. Walaupun dia diancam dengan ancaman yang mengerikan. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum. Takutlah kalian kepada mereka. Fazaduhum imana. Justru menambah mereka imannya. Menambah mereka beriman. Waqalu, dan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, ni'mal wakil, sebaik-baik tempat kita bergantung kepadanya. Tenang, tenteram, tidak gelisah. Tenang, tenteram, tidak takut dengan ancaman-ancaman tersebut. Karena mereka mutawakkilina ala Allah. Mereka bertawakal kepada Allah SWT. Inilah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, tenteram. Ya Rasulullah, kata istrinya, sungguh tidak ada apapun yang biasa yang bisa kita makan hari ini. Rasulullah hanya menjawab, kalau begitu aku puasa. Kalau begitu, aku puasa. Tidak ada kegelisahan. Enggak ada kemudian demikian dan demikian. Tetapi subhanallah, Rasulullah SAW hanya menyatakan dengan kalimat, kalau begitu aku berpuasa. Tenang, tenteram. Ini jiwa seorang mukmin. Khana bin na'azuk melakum muslimin yang sahurmati. Apa yang terjadi di hadapannya, kekurangan ataupun kelebihan, kebaikan ataupun kejelekan, ataupun kejadian-kejadian yang terjadi atas dirinya dan keluarganya, dia dalam keadaan tenang, tenteram. Diberitahu kepada seorang sahabiyah, atau diberitahu, ditakdirkan oleh Allah kepadanya, anaknya yang kecil meninggal. Maka dia tutupkan anaknya dengan selimutnya, dan kemudian menunggu suaminya pulang. Dengan tenang, tenteram. Ketika datang suaminya, diberi makan seperti biasanya. Dikenyangkan seperti biasanya. Bahkan dipuaskan sebagaimana biasanya. Sampai setelah puas makannya, puas jasmani dan rohaninya, ditanya, wahai suamiku, bagaimana kalau ada seorang yang dipinjami sesuatu, kemudian mau diambil kembali? Apakah boleh kita menghalanginya? Apa boleh kita marah kepadanya? Maka suaminya menjawab, tidak mungkin. Tidak boleh kita marah. Itu haknya dia. Berikan kepadanya. Kalau begitu, anak yang Allah berikan kepada kita kemarin, sekarang telah diambil kembali oleh yang memilikinya. Qul inna a'udzubikumullah, sungguh suami tadi agak marah, tetapi apa yang dilakukannya adalah tepat, yaitu mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sungguh anakku demikian, dan istriku begini dan begitu. Justru Rasulullah SAW membenarkannya dan menyatakan dengan doa yang baik, semoga malammu memberikan barokah. Malam tadi ketika dipuaskan oleh istrinya, akan barokah, kata Nabi. Dan benar-benar barokah. Hamil dia, dan diberi anak kembali oleh Allah SWT, seorang laki-laki, dibawa pada Rasulullah SAW, dan ditahnik oleh Rasulullah sendiri, Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Tenang, tenteram. Tidak ada kalimat kecuali kalimat, lillahi ma a'ta, wa lillahi ma akhad. Milik Allah apa yang Allah beri, milik Allah pula apa yang Allah ambil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ada seorang ulama yang berbicara, ceramah, khutbah, pengajian, kemudian mendapatkan bisikan. Ayo. Dilanjutkan kembali sampai selesai. Kajiannya, setelah selesai dia pulang. Ternyata dibisikan adalah anaknya telah meninggal. Tidak berubah, dan kemudian melanjutkan kajiannya, baru dia pulang. Dan menyatakan kepada istrinya, innalillah wa innalillahi raji'un. Kita dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Yang diberikan kepada kita, milik Allah. Dan yang diambil juga milik Allah SWT. Qul inna a'udzubikumullah, ini adalah an-nafsul mutmainnah. Maka hendaklah kaum muslimin sedang jumlah yang berbahagia, kita menjaga diri kita dari nafs al-ammarah bisu. Jiwa yang selalu menyuruh kepada kejelekan-kejelekan. Jiwa manusia yang selalu mengarah kepada perkara-perkara yang jelek. Hendaklah kita tahan. Hendaklah kita menahannya. Dan kita upayakan hari ini, di bulan Ramadan. Agar kita berlatih untuk bisa menjaga diri kita dari yang haram. Dari apa yang dilarang oleh Allah SWT. Kalau kita bisa menahan makan dan minum. Dan bisa menahan nafsu kita dari istri-istri kita. Maka kenapa kita tidak bisa menahan diri kita dari yang haram. Di luar bulan Ramadan. Nasla taufiq wal afiyah. Wa nasla salamah wal hidayah. Wa naslaha ta'ala an yaj'alana minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ibadallah. Kaum muslimin sidang jumat bahagia. Mereka musyrikin jahiliyah dan orang-orang kafir jahiliyah selalu menuntut kepada Rasulullah SAW dengan tuntutan-tuntutan. Selalu menyatakan dengan kalimat-kalimat yang mengandung tuntutan-tuntutan. Kalau engkau benar Rasul, coba alirkan mata air di bumi atau di kampung kita ini. agar kampung kita subur. Coba kalau engkau benar-benar Rasul, belah bulan itu. Coba kalau engkau benar-benar Rasul, doakan kepada Allah agar diturunkan malaikat. Bahkan Yahud menyatakan dengan kalimat yang lebih mengerikan, arinallaha jahratan, perlihatkan Allah kepada kami dengan terang-terangan, dengan jelas, biar kami percaya. Qunibirina azakumullah, ini semua hawa. Ini semua hawa nafsu. Hawa nafsu mereka yang mereka menginginkan untuk dipuaskan. Aku ingin begini, aku ingin begitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, lawittaba'al haqqu ahwa'ahum, lafasadaris samawati wal ardh. وَمَنْ فِيهِنَّ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَوِتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ, kalau saja kebenaran al-haq ini harus mengikuti kemauan hawa nafsu mereka, akan rusak langit dan bumi, dan akan rusak seluruh apa yang ada di dalamnya. Dan termasuk jenis mereka, termasuk jenis Yahudi dan musyrikin jahiliyah, adalah aliran-aliran yang menyatakan mestinya Islam itu begini. Mestinya ajaran Islam itu begitu. Mestinya ini jangan haram. Mestinya ini jangan begini dan demikian. Seakan-akan dia memiliki keahlian, ilmu yang lebih dari Allah SWT, kemudian dia mengkritik ajaran Islam. Kurang ajar kepada Allah SWT. Mestinya Islam itu begini. Mestinya Islam itu begitu. Mestinya jilbab itu harus begini. Na'udzubillah, sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh orientalis di Mesir, yang menyatakan kalau Islam ini mau maju, semestinya dibuka itu jilbabnya para wanita, tutupkan ke kitab mereka. Ini ucapan-ucapan orang kafir. Ucapan-ucapan sungguh, ucapan penentangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jawab dengan ayat tadi, lawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh wa man fihinna. Kalau kebenaran ini harus ikut mereka, kalau agama ini al-haq, al-islam ini harus mengikuti usulan-usulan mereka, akan rusak langit dan bumi, akan hancur semua apa yang ada di dalamnya. Maka terbalik, wahai manusia. Terbalik, wahai manusia, bukan agama yang harus mengikuti hawa nafsu kalian, tetapi kalian dan kita semua yang harus mengikuti agama ini. Yang harus menundukkan hawa nafsu kita, dicocokkan dengan Quran wa sunnah. Wa nabirina azakumullah, muncul lagi tokoh yang sejenis di Indonesia, dan menyatakan semestinya hukum waris harus dirubah. Semestinya perempuan dan laki-laki jangan dibedakan. Karena sekarang ini sama, laki-laki dengan perempuan, kalau kerja sama-sama kerja, apalagi di Solo, yang kerja perempuan, laki-laki bermain perkutut, kata mereka. Astagfirullah, wallah. Ini juga ucapan yang sejenis. Sejenis dengan ucapan-ucapan orientalis tadi, sejenis dengan ucapan musyrikin jahiliyah, dan sejenis dengan ucapan Yahud. Menginginkan agar agama ini mencocoki hawa nafsu mereka. Kalla wallah. Tidak, demi Allah, mereka yang harus mencocoki agama ini. Hawa nafsu kita yang harus tunduk dengan apa kata Allah dan apa kata Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Daud alaihi salam. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, kitab kita, kitab kaum muslimin. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Daud, aku menjadikan engkau khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haq. Maka hukumilah manusia dengan kebenaran ini. Wala tattabi'il hawa, dan jangan mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah. Jangan mengikuti hawa nafsu, niscaya engkau akan sesat dari jalan Allah. Iwallah, sungguh demi Allah, mereka yang mengikuti hawa nafsunya, maka mereka akan tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan oleh Allah yang paling sesat. Allah juga berfirman dalam ayat lainnya, waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Kalimat waman adallu, siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, menunjukkan tidak ada yang lebih sesat dari mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya tanpa bimbingan, tanpa petunjuk, tanpa huda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang mereka disebut oleh Allah sebagai penyembah-penyembah hawa nafsu, atau disebut dengan orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin Tidakkah kau lihat mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah sesatkan mereka di atas ilmu. Allah sesatkan mereka di atas ilmu karena ilmu tidak bermanfaat bagi mereka. Mereka tahu hukumnya begini, mereka tahu hukumnya begitu, mereka tahu semuanya, tetapi mereka menginginkan dengan hawa nafsunya, seharusnya jangan begini. Dibantah ayatnya, dibantah hadisnya, dan menyatakan semestinya hukum waris harus dirubah. Semestinya hukum Islam harus begini, harus dibumikan. Terus menulis kitab, buku dengan judul Membumikan Islam. Maksudnya dicocokkan dengan bumi persada Indonesia. Na'udzubillah, ahlul hawa, ahlul dalal, golongan-golongan sesat yang menyesatkan umat kaum muslimin. Nasallahu ta'ala ayyahdiyana wa yahdiyahum wa yahdi jami'il muslimina ila sawa'is sabil. Wa nasallahu ta'ala, dan kita meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala agar membimbing kita dengan tauhid wa sunnah, dan meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita istiqamah, terus istiqamah di atas Quran dan sunnah, di atas tauhid dan sunnah, di atas jalan salafus saleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqim as-salat.